Baik. Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Naqra al-gharib. Walaupun sudah disinggung kemarin dalam syarah ringkas, tapi kita baca dari apa yang dikatakan oleh asy-syarih rahimahullah. Al-gharib kalimat bimukhliyah. Bi dhammil mim wa sukunil kha al-mu'jamah wa kasrillah. Dengan didhammahkan mimnya, dengan disukunkan kha-nya, al-mu'jamah, mana mu'jamah? Mu'jamah ini bertitik. Kenapa harus disebut bertitik? Padahal sudah kha otomatis bertitik. Kha al-mu'jamah, karena bisa jadi dalam manuskrip-manuskrip itu tidak tersebut, misalnya tidak terlihat titiknya, maka diterangkan dengan kalimat al-mu'jamah, supaya yakin betul-betul kha bukan ha. Nah, wa kasri lam, dan dikasrahkan lamnya. Ismu fi'lin min akhla yukhli. Itu adalah isim fi'l dari akhla yukhli. Yani lastu bimufradah bika wala khaliyah min dharrah. Maknanya aku bukan sendiri bersamamu. Ini aku memiliki saingan-saingan dari istri-istri lain. Wala khaliyah min dharrah. Dan aku tidak kosong dari dharrah. Dharrah ini maru, madu. Apa nama istilahnya? Madu ya? Istri lain itu apa namanya? Enggak ada kalimat lain dalam bahasa Indonesia? Maru, sulit. Hah? Maru. Lala, sulit enggak? Jauh banget kalau sulit. Iya. Kesannya malah jelek. Baik. Alhamdulillah. Kalau di dalam bahasa Indonesia, namanya manis. Madu. Tetapi dalam bahasa Arab, maknanya dorah. Yang berbahaya. Dorah itu artinya dorah. Atau yukhad min aslihi lakin la yurad ma'nahu, tidak dimaksud dengan maknanya karena sudah menjadi kalimat khusus untuk menjuluki mereka dan tidak diperhatikan maknanya. Demikian dalam bahasa Arab, ya'ni ma'nahu ghairu murad, tidak dilihat dari asal katanya karena sudah menjadi istilah. Baik. Kalimat muhaddats bi dhammin nun wa fathil ha wal bil bina'i lil majhul, kalimat muhaddats dengan didhammahkan nunnya dan difathahkan haknya, dibaca muhaddats jangan muhaddits. Bil bina'i lil majhul, karena dia mabni lil majhul. Kalau mabni lil majhul berarti bukan mu tapi di, iya, yakni kami diberitakan atau dibicarakan pada kami begitu. Kalau muhaddits kami membicarakan. Sedangkan bintu Ummi Salamah, pertanyaan Rasulullah SAW, bintu Ummi Salamah, ini istifham qusida bihi tathabbut. Pertanyaan dari Nabi Rasulullah SAW yang dimaksudkan dengannya adalah tathabbut li raf'il ihtimal. Untuk tathabbut, untuk meyakinkan agar hilang kemungkinan-kemungkinan lain. Fi iradati ghairiha. Agar hilang kemungkinan-kemungkinan yang dimaksud adalah lain selain itu. Sampai tanya, apakah anaknya Ummu Salamah, yakni Ummu Salamah yang ada sebagai istri beliau. Tetapi ternyata dijawab, na'am. Maka Rasulullah SAW menjawab, bahwa itulah tahilluli, tidak halal bagiku, karena dua sebab. Karena dia Rabibah, anak tiri, dan juga karena dia adalah anak saudara susuannya. Baik. Kalimat Rabibati fi hijri. Rabibah, mustaqah min Rabb, diambil dari kalimat Rabb. Wahual islah, dan Rab adalah islah atau rib. Rabibah diambil dari kata rib, artinya al islah, yakni yang mengurusi atau memperbaiki urusannya. Li'annahu yaqumu bi amriha, karena dia mengurusinya, karena dia dalam keadaan diurusi olehnya walaupun bukan anaknya. Itu kan anak tiri, dia urusi, dia berikan makanannya, pakaiannya, sebagainya. Dalam keadaan dia bukan anaknya, maka dikatakan dia rabibati, seseorang yang aku urusi dia. Dan tidak tepat kalau menyatakan bahwasanya kalimat rabibah diambil dari tarbiyah. Ini dikatakan tidak tepat oleh Ibn Mulakin dalam syarahnya, bahwasanya tidak tepat kalau diambil dari kata-kata tarbiyah, tapi diambil dari kata-kata rib dalam artian memberikan keperluan-keperluannya. Tentunya ada perbedaan antara tarbiyah yang bermakna pendidikan dan arif yang bermakna memberikan fasilitasnya, ini penghidupannya, makannya, minumnya, segala macamnya. Itu berbeda. Wal hijr bi fathil ha wa kasriha, hijr bisa dibaca dengan difathahkan haknya, juga bisa dibaca dengan kasrah. Bisa hajr, bisa hijr. Wa laysa lahu mafhumun, kalimat ini tidak memiliki mafhum apa-apa. Bali mujarrad mura'ati lafdil ayah, bahkan hanya mengikuti lafaz ayatnya. Karena ayatnya dalam Al-Quran menyebutkan dengan kalimat waraba ibukumul lati fi hujurikum, dan rabibah-rabibah kalian yang dihijir-hijir kalian. Maka Rasulullah menyatakan dia adalah rabibati fi hijri, mengikuti ayat tadi. Tetapi sudah kita katakan tadi bahwa kalaupun lahu ma'na, dikatakan ma'nahu ghairu murad, maknanya ghairu murad. Sama seperti darrah tadi, makna darrah ghairu murad, bukan berarti sedang mencerca bahwa dia darrah saya, bukan. Bukan sedang mencerca, tetapi dia maknanya ghairu murad, sudah tidak dimaksudkan lagi, tetapi sudah bergeser maknanya, sudah menjadi istilah. Kalau yang namanya rabibah, rabibah fi hijri, sudah berkait dengan kalimat rabibah, sehingga setiap menyebutkan rabibah mesti ada kalimat fi hijri. Dia adalah rabibah fi hijri. Nah, tuwaibah bil muthallaqah al-madhumah. Kalimat tuwaibah ketika Rasulullah SAW menyatakan arda'atni wa Aba Salamah tuwaibah. Siapa tuwaibah? Dengan muthallaqah, dengan bertitik tiga, berarti sa al-madhumah yang didomahkan. Thumma waw maftuhah, kemudian waw difathahkan. Thumma ya istasghir, kemudian ya untuk menunjukkan tasghir, tuwaibah. Thumma ba muwahhadah, thumma ha, kemudian ba muwahhadah bertitik satu, thumma ha, kemudian ha. Dan sudah kita terangkan siapa Thuwaibah, yaitu maulad Abi Lahab yang dimerdekakan ketika dia gembira lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari saudaranya Abdullah. Bisyarri haibah waqa'a madbutan fi ba'd an-nusakh al-Bukhari bil kha al-mu'jamah. Sudah kita singgung, sudah kita terangkan maknanya adalah sejelek-jelek keadaan. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, Ummu Habibah bintu Abi Sufyan radhiyallahu taala anha hiya ihda ummahatil mu'minin. Ummu Habibah anaknya Abu Sufyan radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, adalah salah satu dari ummahatul mukminin, salah satu dari istri-istri Nabi radhiyallahu taala anhunna. Wa kanat hadiyyah wa sa'idah bi zawajiha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Habibah betul-betul merasa mendapatkan suatu kelebihan, mendapatkan kebahagiaan dengan menikah Rasulullah SAW, atau dinikahi oleh Rasulullah SAW. Yani ketika dia dinikahi oleh Rasulullah SAW, dia mendapatkan atau merasa mendapatkan sesuatu yang besar, dan juga sa'idah, mendapatkan kegembiraan. Wa haqqun laha dzalik, dan sangat pantas bagi Ummu Habibah untuk bergembira dan berbahagia karena dia mendapatkan suami seorang rasul, seorang nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faltamasat minan nabiy sallam an yatazawwaj ukhtaha, karena gembiranya, karena bahagianya, dia ingin saudaranya pun dalam keadaan dinikahi oleh Rasulullah SAW juga. Dia ingin juga saudara perempuannya untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'ajiba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'ajiba, maka terkejutlah, terheran-heran Rasulullah SAW dengan permintaan Ummu Habibah agar menikahi saudara perempuannya. Kaifa samahat an yankiha barratan laha, bagaimana dia kok suka untuk Rasulullah SAW menikah seorang madu lagi, seorang pesaing lagi. Lima indan nisa minal ghirah, karena keumuman para wanita memiliki kecemburuan. Al ghirah asyadidah, kecemburuan yang sangat dalam masalah itu. Maka Rasulullah SAW bertanya, mustabhiman muta'ajiban, bertanya dengan terkejut, dengan terheran-heran, awa tuhibbina dhalik, apakah engkau suka aku menikahi saudaramu? Faqalat na'am, kata Ummu Habibah, iya, aku suka. Ini aku suka engkau menikahi saudaraku karena aku tidak sendiri, dan juga aku suka kalau aku mendapatkan kebaikan dan bekerja sama dalam kebaikan, dan orang yang bekerja sama dalam kebaikan adalah saudaraku sendiri. Ini alasan beliau radhiyallahu taala anha. Tsumma syarahat lahu sabab alladhi min ajlihi tabat nafsaha. Maka Ummu Habibah kemudian masuk atau mulai menerangkan sebab. Sebab apa min ajlihi tabat nafsuha? Sebab apa dia kemudian ridha bi zawajihi min ukhtiha? Ridha Nabi menikahi saudara perempuannya. Wa huwa, sebabnya adalah annahu la budda laha min musyarik fihi minan nisa. Tentunya karena mesti baginya untuk ada yang musyarik fihi minan nisa, walan tanfarida bihi wahdaha, karena memang mesti ada yang bekerja sama atau yang bersama-sama mengurusi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak sendiri. Fa idzan falyakunil musyarik laha fi hadzal khair al'azim huwa ukhtuha. Tentunya yang dalam keadaan bisa membantu, dalam keadaan bisa membantu dia untuk mengurusi Nabi, tentunya adalah saudaranya. Wa ka'annaha ghaira 'alimah bi tahrimil jama'. Sepertinya Ummu Habibah belum mengetahui tentang haramnya menjamak bainal ukhtain. Walidha fa innahu akhbaraha sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna ukhtaha la tahillu li. Oleh karena itulah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang demikian al-jama' bainal ukhtain, mengumpulkan dua saudara, itu la tahillu lahu, tidak halal baginya. Anna ukhtaha la tahillu lahu, bahwa saudaranya tidak halal baginya. Yani la tahillahu ukhtaha ma damat hiya zaujah. Yani tidak halal bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama Ummu Habibah masih sebagai istrinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, sudah kita katakan pula di dalam keterangan kemarin bahwasanya Ummu Habibah juga bisa jadi ada ihtimal ukhra, ada ihtimal lain, ihtimal akhar, bahwasanya beliau dalam keadaan sudah tahu tetapi dia mengira kalau untuk Rasulullah SAW ada kekhususan, ada keistimewaan. Kenapa ihtimal ini disebutkan oleh para ulama yang lain? Karena kejadiannya sudah turunnya ayat tentang masalah al-jama' bainal ukhtain, dan sudah diketahui oleh rata-rata mereka. Sehingga bisa jadi yang dimaksud adalah barangkali untuk Rasulullah SAW ada kekhususan. Fa akhbarathu annaha huddithat annahu sayatazawwad bint Abi Salamah. Maka Ummu Habibah menceritakan bahwasanya aku mendapatkan berita bahwa engkau akan menikahi anaknya Abu Salamah. Fastafhama minha mutatsabbitan, maka Nabi pun mempertanyakannya untuk tasabbut. Maksudnya yang kamu inginkan atau yang kamu maksudkan adalah anak Ummu Salamah? Dijawab dengan na'am oleh Ummu Habibah. Faqalat mubayyan kadhib dzalika asy-syai'ah, maka Rasulullah SAW pun menerangkan dustanya berita itu. Kadhib hadhihi asy-syai'ah, dustanya berita-berita yang seperti itu. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, inna binta Ummi Salamah la tahillu li lisababain. Karena anaknya Ummu Salamah itu tidak halal bagiku karena dua sebab. Pertama, annaha rabibati allati umtu ala masalihiha, karena dia adalah anak tiriku yang aku urusi dia. Umtu ala masalihiha, aku menegakkan maslahat-maslahatnya, yani aku mengurusi dia. Fi hijri, kembali sebut fi hijri. Fahiya bintu zaujati, maka dia adalah anaknya istriku. Wasani, alasan kedua, kenapa diharamkan untukku, annaha bintu akhi min ar-radha'ah. Alasan kedua, karena dia adalah anak saudara susuanku. Apa berarti kalau anak saudara susu? Konaan susu, begitu kan? Nah. Wa abaha Aba Salamah, karena bapaknya yaitu Aba Salamah adalah saudara susuan Rasulullah SAW. Disusukan bersama-sama oleh satu ibu susuan yang bernama Tuwaibah. Wahia maulat li Abi Lahab. Dan Tuwaibah adalah seorang bekas budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Fa ana ammuha aydan, berarti aku pamannya. Iya kan? makna ibnu akhi berarti Rasulullah SAW menyatakan aku pamannya dia sendiri. Fala ta'ridna alayya banatikunna wa akhwatikunna. Maka jangan kalian tawarkan untukku anak-anak perempuan kalian dan saudara-saudara perempuan kalian. Kaliannya adalah istri-istri Nabi. Jadi jangan kalian wahai istri-istriku menawarkan saudara kalian, tidak halal. Jangan pula menawarkan anak kalian, tidak halal, walaupun dari bapak lain. Tapi kan berarti sudah anak tiri. Dan sudah kita terangkan bahwa anak tiri yang tidak halal baginya adalah kalau ibunya sudah duhul. Nah, fa ana adri wa aula min kunna bi tadbiri sya'ni fi mithli hadza. Maka aku lebih ngerti, lebih tahu, lebih utama untuk mengurusi urusan yang demikian. Fi mithli hadza, dalam masalah-masalah yang seperti ini. Baik, mastafadna min hadzal hadis. Apa yang kita dapatkan dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadis fawaid jammah. Masyaallah. Di antaranya yang berkaitan dengan masalah muharramat minan nisa. Siapa-siapa yang diharamkan dari para wanita untuk dinikahi. Yang pertama, tahrimu nikahi ukhti zaujah wa annahu la yasah. Yang pertama, diharamkannya untuk menikahi saudara istri. Wa annahu la yasah. Dan itu tidak sah. Kalau dilarang, berarti tidak sah. Al-haram, al-tahrim, yaqtadil fasad. Kaidahnya begitu. Suatu yang haram, konsekuensinya adalah fasad. Kalau berjual beli dengan cara yang haram, jual belinya tidak sah. Kalau dia menikah dengan sesuatu yang haram, maka nikahnya tidak sah. Nah, an-nahyu yaqtadil fasad. Larangan, konsekuensinya adalah akan rusak. Atau fasad dalam artian tidak sah. Baik, apakah ada syarat atau mutlak tidak bolehnya dinikahi saudara istri? Apa syaratnya? Hah? Dilarangnya. Oh, sudah meninggal justru jadi boleh. Hah? Ada syarat atau enggak ada syarat? Syaratnya tidak boleh dinikahi selama saudaranya masih jadi istri kita. Maka tetap di sana tidak boleh untuk dinikahi. Kalau syarat itu telah hilang, artinya istri kita sudah meninggal atau sudah dalam keadaan bercerai, maka dia halal kembali. Saudaranya tadi halal kembali. Berarti mu'abbad atau mu'akad? Mu'akad. Bid'ah, bukan bid'ah. Bid'ah, mu'akad, minal waqad. Nah, baik. Yang kedua, tahrimu nikahi rabibah. Faedah kedua, diharamkannya untuk menikahi anak tiri. Siapa anak tiri? Hiya bintu zaujatihi allati dakhala biha. Yaitu anak istrinya atau anak bawaan istrinya yang istrinya sudah duhul. Bukan hanya mujarad akad saja, tapi sudah duhul. Ad-duhul al-murad huna al-wata' al-wata' yani al-jima'. Fala yakfi mujarradul khalwah, maka tidak cukup kalau hanya khalwah. Khalwah itu berdua, masuk ke kamar berdua, terus sudah keluar lagi, cerai. Bagaimana anaknya? Boleh dinikahi atau tidak boleh dinikahi? Kalau belum ada jima, boleh dinikahi. Tetapi kalau sudah duhul, maka tidak boleh anaknya dinikahi. Baik, kalau begitu mu'akkad atau mu'abbad? Selama-lamanya atau sementara? Mu'abbad. Mu'abbad. Mu'abbad kalau sudah duhul, mu'abbad. Adapun kalau belum duhul, lain pembicaraan. Lalu yang kita bicarakan di sini adalah kalau sudah duhul. Nah, kalau sudah duhul, maka dia adalah anaknya. Anak tiri. Walaupun sudah cerai, walaupun dia sudah meninggal ibunya, tetap anaknya tidak boleh dinikahi. Nah, yang ketiga, laisal hijr huna muradan innama dzukira fa qutidat tasyyi'i wat tanfir. Kalimat al-hijr, ini faedah yang ketiga. Pada kalimat hijr yang tadi sudah disinggung, dikatakan di sini laisa huna muradan, kalimat hijr tidak dimaksudkan. Tidak dimaksudkan. Innama dzukira fa qusida Fakusidat tajyi' wa tanfir. Dia disebutkan hanya untuk tujuan tajyi' wa tanfir. Bagaimana mungkin aku yang ngurusinya, aku yang memangkunya, kemudian aku menikahinya. Walaupun bukan makna pangku beneran, artinya ghairu murad. Berarti kalimat hijr, ghairu murad. Sudah kita sarankan tadi, alasan yang pertama, mura'atil lafdil ayah. Alasan pertama, karena mengikuti lafaz ayatnya. Ayatnya selalu ketika menyebut rabibah, menyebutkan fi hijr. Rabaibukumul lati fi hujurikum. Maka demikian pula Rasulullah SAW, dan juga para sahabat dan para ulama, ketika menyebutkan rabibah, rabibah fi hijrihi. Rabibah fi hijri. Rabibah fi hijri bulan. Mesti ada kalimat fi hijr. Tetapi ghairu murad. Bukan dimaukan makna zahirnya. Hanya menunjukkan tabsyi' wa tanfir. Tabsyi' menunjukkan betapa jeleknya. Tanfir menunjukkan betapa tidak mungkinnya. Betapa jauhnya. Orang yang aku pelihara di pangkuanku dalam keadaan. Sehingga, apakah dari kecil yang akhirnya dipangku beneran, ataupun tidak, tetap fi hijr. Karena ghairu murad. Karena bukan yang dimaukan makna zahirnya, maka tentunya jangan dibayangkan kalau kecil saja. Sebab kalau kita pahami, kalimat hijr secara letterlek berarti kalau anak tiri yang masih di pangkuan, itu yang tidak boleh dinikahi kalau sudah besar. Tapi kalau yang ketemu gede, boleh misalnya. Kenapa? Karena bukan hijr, kita gak pernah mangku dia waktu kecilnya. Bukan itu maknanya. Kalimat hijr, ghairu murad. Hanya untuk menunjukkan betapa jeleknya anak yang kita urusi dan kita pangku kok kita nikahi begitu. Untuk menunjukkan tabsyi' saja dan untuk menunjukkan tanfir. Wallahu ta'ala a'lam. Yang keempat, tahrimu bintil akh minar radha'ah. Haramnya anak saudara susuan. Li'annahu yuhram minar radha'ah ma yuhram minan nasab. Bahwasanya anak saudara susu pun mahram. Dalam artian tidak boleh dinikahi. Dalam artian dia adalah saudara. Karena dia ponaan susu. Ponaan susuan. Berarti kaidahnya yuhram minar radha'ah ma yuhram minan nasab. Diharamkan karena persusuan. Seperti apa yang diharamkan karena nasab. Berarti ada ibu susuan. Ada anak susuan. Ada saudara susuan. Ada ponaan susuan. Ada paman susuan. Nah, semuanya yang diharamkan untuk dinikahi karena nasab. Sama juga diharamkan untuk dinikahi karena radha'ah. Baik. Yang kelima, faedah yang kita ambil dari hadis ini, annahu yanbaghi lil mufti idza su'ila 'an mas'alatin yukhtalaf hukmuha bi ikhtilafi awjuhiha an yastafsil 'an dhalik. Faedah yang kita ambil juga dari hadis ini adalah bahwasanya semestinya bagi seorang mufti, seorang yang memberikan fatwa, jika ditanya tentang satu masalah, yang ternyata masalah itu ada ikhtilaf padanya, atau masalah itu masih ada kemungkinan-kemungkinan, maka jangan dijawab dulu. Harus dia tafsil dulu. Apa yang tafsil? Meminta rinciannya. Jadi ketika menyampaikan bahwasanya engkau akan menikahi anaknya Abu Salamah, jangan dijawab benar atau tidak benar. Jangan dijawab masalah halal atau tidak halal. Sebentar. Anaknya Abu Salamah yang dari Ummu Salamah. Harus ditanyakan. Ini untuk apa? Yes, tafsil. Sehingga fatwa yang disampaikan akan menjadi lengkap dan sempurna. Dan Ibnu Qayyim mengatakan dalam I'lamul Muwaqqi'in tentang masalah ini. Panjang lebar. Intinya bahwa dasar-dasar fatwa adalah al-ilm bil-waqi'. Mengetahui kejadian sesuatu secara rinci. Dan juga mengetahui hukumnya secara syar'i. Baru kemudian dibangun di atasnya fatwa. Berarti fatwa itu dibangun. Pertama, mengetahui kejadiannya secara rinci. Kalau belum tahu secara rinci, tanyakan. Boleh gak jalan-jalan? Sebentar. Kemana? Kan begitu. Kalau ke tempat-tempat maksiat, ya jangan. Kan begitu. Demikian pula ketika ada pertanyaan-pertanyaan apa hukumnya ini, apa hukumnya itu. Kalau masih ada ihtimalat, apalagi ihtimalatnya dalam keadaan berbeda hukumnya. Ada sempat kemungkinan, kalau ini haram, kalau ini makruh, kalau ini mubah, kalau ini demikian. Ya tentunya harus ditanya, yang mana? Yang seperti apa? Kayak apa? Ini adalah tasabbut atau istifsar, istifsar agar tahu tentang rincian kejadiannya. Setelah tahu, baru fatwanya secara syar'i. Dia juga harus tahu. Sehingga seorang ulama ketika menjawab fatwa, dia akan melihat dari dua sisi. Kejadiannya dia rincikan, dia tanyakan supaya jelas, setelah itu dia akan menyampaikan hukumnya secara syar'i dari Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama salafus saleh. Berarti faedah kelima ini diambil dari mana? Dari pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bintu Ummi Salamah. Nah, yang keenam, annahu yanbaghi tawjihu sa'il bi bayani ma yanbaghi lahu an ya'rid anhu wa ma yaqbal alayh, la siyama idza kana mimman tajib tarbiyatuhu wa ta'limuhu kal waladi waz zaujah. Faedah yang keenam, semestinya si penanya itu diberikan keterangan-keterangan, taujih, pengarahan-pengarahan, bibayani mayandari, pengarahan apa? Pengarahan tentang apa yang semestinya, apa yang sebaiknya untuk ditanyakan, apa yang sebaiknya untuk diungkapkan, dan apa yang sebaiknya untuk diterima dan tidak diterima. La siyama, khususnya idza kana mimman tajib tarbiyatuhu, khususnya bagi orang-orang yang memang wajib untuk dididik, wajib untuk ditarbiyah. Apakah anak misalnya atau istri, maka tentunya perlu untuk mendidik mereka ketika dia menyampaikan, menawarkan sesuatu dan sebagainya, tapi salah niatnya baik. Istri ini mau menawarkan sesuatu tapi dalam keadaan salah, menawarkan sesuatu yang tidak halal. Jangan tawarkan saudaramu, jangan tawarkan anakmu. Ini apa namanya? Taujih, pengarahan kepada Ummu Habibah radhiyallahu taala anha agar menawarkan sesuatu yang halal yang bisa diterima. Dan ini diambil secara umum faedahnya bahwa seorang hendaklah dia menyampaikan bimbingan kepada istrinya, anaknya, atau siapa-siapa yang dia berkewajiban untuk mendidiknya atau santri-santrinya, agar dia menyampaikan sesuatu yang pantas disampaikan dan jangan menyampaikan yang tidak pantas untuk disampaikan, menawarkan apa yang semestinya ditawarkan dan jangan menawarkan apa yang tidak pantas ditawarkan. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah, yang namanya taujih, pengarahan-pengarahan, dan taujih ini termasuk tarbiyah, termasuk dalam rangka pendidikan. Sehingga ketika dia asalnya tanya, pertanyaannya dijawab, tetapi plus ditambah lagi dengan pengarahan, lain kali kalau nanya begini. Sehingga orang tadi nanya satu dapat dua, masya Allah, bonus satu. Dia mendapatkan bonus karena dia dalam keadaan mengetahui atau dalam keadaan dihadapi oleh orang yang berilmu, sehingga dijawab pertanyaannya. SMS. Terus tambah lagi, lain kali kalau tanya seperti ini lewat telepon. Apa ini? Jawaban atau bukan jawaban? Tauji, pengarahan. Karena untuk menerangkan secara panjang lebar di SMS gak bisa. Akan berapa SMS nantinya, karena masalah itu masalah panjang. Kalau masalah-masalah yang ringkas, halal, haram, boleh, tidak boleh, iya, tidak, itu mungkin bisa. Tetapi kalau apa pendapat para ulama dalam masalah ini ya Ustaz, dalam SMS, tentunya harus dikasih tauji. Bahwasanya sebaiknya kalau pertanyaannya seperti itu lewat telepon. Apa ini namanya? Taujih, seperti yang dikatakan di sini. Mesti ada taujihus sa'il, bimbingan kepada si penanya. Apa yang semestinya dia lakukan dan apa yang semestinya dia tidak lakukan. Dan ini bukan menjawab pertanyaan, tapi plus ditambah dari jawabannya. Dijawab dan juga diberi bimbingan. Yang ketujuh, al-zahir anna umma Habibah fahimat ibahata ukti zaujah lirrasul. Tampaknya bahwa Ummu Habibah fahimat, dia paham, pahamnya beliau bahwasanya ibahatu ukti zaujah, dibolehkannya saudara perempuan istri lirrasul, bagi Rasulullah SAW. Min babil khususiyah, karena bab khususiyah dikira bagi Nabi khusus. Dzalika annahu la qiyasa baina ukhti zawjani war rabibah, yang demikian karena tidak ada qiyas antara ukhti zawjah dan rabibah, tidak bisa dikiaskan antara saudara istri dengan anak tiri, tidak bisa dikiaskan karena beda, sangat berbeda. Ini untuk membantah sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW, bahwasanya Ummu Habibah menawarkan ini karena berita kalau engkau akan menikahi anak tirinya, anak tirimu. Kalau anak tiri boleh, ya berarti saudara juga boleh. Begitu. Bukan dikiaskan ke sana. Bukan dikiaskan ke sana, tetapi yang benar, yang rajih, wallahu alam, menurut syarih, adalah karena Ummu Habibah mengira untuk Rasulullah SAW memiliki kekhususan. Walaupun dia tahu dalam keadaan tidak boleh al-jama' bainal ukhtain, tetapi untuk Rasul barangkali ada kekhususan. Lama sami'at annahu sayatazawwaj birabibatihi. Kalau ini boleh, anak tiri ini boleh, kemudian dikiaskan dengan ini juga boleh, bukan. Tapi karena ini boleh karena kekhususan, jangan-jangan saudara perempuan pun boleh karena kekhususan. Dipahami sendiri demikian. Tetapi alhamdulillah, karena mereka, para istri-istri Nabi adalah orang-orang yang betul-betul tunduk pada suaminya dan taat pada suaminya, maka mereka bertanya. Tidak langsung menyimpulkan, tapi bertanya. Dan alhamdulillah mendapatkan jawaban yang sangat jelas. Bahwa Rasulullah SAW dalam masalah ini sama dengan yang lainnya, tidak boleh menikahi saudaranya istri, dan tidak boleh pula menikahi anak tirinya. Yakni ketika sami'at annahu sayatazawwaj birabibatihi. Ketika Ummu Habibah mendengar Rasulullah SAW akan menikahi anak tirinya, wahiyya muharrama alaihi bin nas, padahal itu diharamkan dengan jelas di dalam ayat Al-Quran. Allati harrama fiha al-jama' bainal ukhtain, yang diharamkan pula di sana untuk mengumpulkan antara dua bersaudara. Dhannatil khususiyah min hadzal umum, maka dikira ada kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum? Fahimtum tawallana? Mafhum? Berarti walaupun mirip di sini, hati-hati, tapi berbeda. Walaupun sama alasannya. Kenapa menawarkan ukhtuha? Kenapa dia menawarkan saudara perempuannya? Karena mendengar bahwasanya Rasulullah SAW akan menikahi anak tirinya. Ininya benar, kalimat ini. Tetapi, jadi kenapa kalau Rasulullah SAW akan menikahi anak tirinya? Kalau itu boleh, berarti ini juga boleh. Kias gitu. Bukan karena kias. Karena apa? Karena kalau menikahi anak tirinya dalam keadaan dalam Al-Quran haram, kok Nabi menikahi? Berarti khususia. Kalau itu khususia, jangan-jangan ini juga khususia. Ini yang kedua, ini yang wajib. Atau yang dirajihkan oleh asy-syarih, wallahu ta'ala a'lam. Nasla taufiqul afiyah. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ilan. Astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wanita yang sedang ihdad kematian suami bisa dimasukkan dalam wanita yang haram dinikahi sementara? Iya. Karena ihdad itu bersama dengan iddah. Jadi sudah sebut kemarin. Paham pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah wanita yang sedang ihdad, ihdad itu berkabung karena kematian suaminya, apakah bisa dimasukkan kepada wanita yang haram dinikahi sementara? Jawabannya iya, tetapi sudah masuk di dalam kalimat kemarin, wanita-wanita yang di masa iddah. Wanita yang di masa iddah itu kan bukan hanya iddah karena dicerai. Bisa iddah karena dicerai, bisa iddah karena ditinggal suaminya meninggal. Kalau ditinggal suaminya meninggal, berapa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Maka itu pun masa iddah. Jadi sudah disebut kemarin sesungguhnya. Kalau teliti, itu sudah termasuk di sana. Yani wanita yang dicerai masih memiliki masa menunggu. Maka masa menunggu ini tidak boleh dinikahi. Baik, sekarang seorang yang ditinggal mati juga memiliki masa menunggu, masa iddah. Masa menunggu ini adalah penyebab dia jadi tidak boleh dinikahi sementara sampai habis masa iddahnya. Tetapi memang bersama-sama masa iddah ada masa ihdad. Ihdad itu adalah masa berkabung. Apa masa berkabung? Masa berkabung itu tidak boleh berhias, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh. Sekian larangan-larangan yang menunjukkan kalau dia dalam keadaan sedang ihdad. Nah. Takaran disebut susuan sebatas apa? Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Dan nanti ada pula dalam kitab kita ini hadisnya tentang masalah rada'ah. Sehingga sesungguhnya ada kalimat atau ada sebutan jumlah khamsa rada'ah, 5 kali menyusu. Ini ikhtilaf lagi para ulama. Apakah 5 kali nyedotnya 1, 2, 3, 4 atau dia berhenti, dia minum sampai kenyang, berhenti, terus minum lagi, terus berhenti lagi, minum lagi, berhenti lagi, baru dihitung 2, 3, 4 atau majlisnya 3, 5 kali majlis. Sekarang duduk di sini, di ibu susuannya disusui, kemudian diambil lagi oleh ibunya sampai ada majlis kedua, ketemu lagi, disusui lagi, itu baru 2. Wallahu ta'ala alam, setahu saya yang rajih adalah yang terakhir, yaitu 5 kali majlis. 5 kali majlis. Dan biasanya majlis itu bersamaan atau hampir sama dengan tadi yang kenyang. Ya, minum, kenyang, itu sama. Dan biasanya menyusui lagi nanti majlis kedua, dibawa lagi ke tempatnya, disusui lagi, itu baru 2. Kemudian sampai 5 rada'ah, maka dia jadi mahram. Ada juga yang Allah Ta'ala alam menyatakan bahwa sekedar dia sudah menyusui, maka dia sah sebagai anak susuan. Allah Ta'ala alam, nanti kita akan detailkan pada babnya insyaAllah tentang rada'ah. Baik, pertanyaan ini. Soal apa? Saya lebih cenderung kepada apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa yang namanya susuan adalah fi sinnir radha'ah. Yang namanya susuan yang menyebabkan jadi haram, menyebabkan jadi saudara, itu adalah fi sinni ar-radha'ah, pada umur radha'ah. Memang ada istilah, dan istilahnya panjang karena sejak zaman sahabat ada perbedaan. Tetapi wallahu ta'ala alam, saya lebih cenderung kepada pendapat tersebut, yaitu bahwa yang namanya susuan itu pada umur susuan. Pada umur susuan. Kalau pada umur-umur dewasa, tidak. Sehingga kalau orang dewasa kemudian diberi segelas susu ASI oleh seorang wanita supaya jadi bersaudara, ini yang rajih. Yang rajih adalah tidak jadi mahram. Kenapa saya tegur tertawa? Masalahnya, ini kejadian terjadi di kalangan sahabat. Yang ingin seorang untuk bisa masuk ke saudaranya, maka diberi segelas atau diberi ASI begitu. Ini ada ikhtilaf. Wallahu ta'ala alam. Karena kejadian itulah akhirnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan sebagian menyatakan bahwa yang namanya seorang bisa menjadi mahram karena susuan adalah pada umur susuan. Jadi jangan ditertawakan dua pendapat ini, karena dua-duanya memiliki dalil yang kuat. Nah, misalnya ada seorang istri ditinggalkan oleh suaminya, tapi tidak melalui perceraian atau kematian, itu masa idahnya sama dengan yang kedua itu? Jadi nggak mengenai masa idahnya 2 tahun. 2 tahun. Ya nggak ada masa idah. Masa idah itu kan karena cerai. Masa idah itu karena ditinggal mati. Kalau suaminya pergi, kok ada masa idah? Kenapa ditinggal perginya dulu? Ya, dia nggak bertanggung jawab, nggak memberikan nafkah gitu. Gak ada kalimat cerai. Gak ada. Ya tinggal itu aja. Ditelantarkan. Allah. Kalau kejadiannya bahwa dia dalam keadaan diterlantarkan oleh suaminya, ditinggal pergi tanpa diberi nafkah, tanpa diurusi sama sekali, suaminya gak bertanggung jawab, lari misalnya ya, ini tidak bisa dikatakan bahwa dia masuk masa iddah. Belum. Sampai dia menuntut ke pengadilan, Datang dia ke pengadilan dan melaporkan bahwa suami saya begini, dan kalau terbukti dengan saksi dan berbagai macam bukti-bukti, nanti ada keputusan dari pengadilan dengan faskhun nikah namanya. Faskhun nikah adalah pembatalan nikah. Kalau sudah dibatalkan nikah, sejak diputuskan oleh hakim pembatalan nikah, maka menunggu masa iddah. Nah, masa iddahnya berapa lama? Enggak ditanya kan? Enggak sama masa iddahnya. Khusus untuk yang nikah atau yang terpisah dari suaminya karena fasakh atau karena khulu, itu iddahnya cuma sebulan, dan istilahnya bukan iddah tapi istibra. Apa istibra? Pembebasan rahim. Ditunggu sebulan, kalau sudah haid berarti tidak ada bayi, maka boleh nikah. Jadi hanya istibra saja, pembebasan rahim, pembuktian bahwa dia tidak hamil begitu. Nah, supaya jelas nasabnya. Kalau ternyata hamil, tunggu. Nah, kalau misalkan dia tidak melalui percintaan agama gitu, membuat masalah itu ya, tapi dia langsung misalkan ngambil berdiri misalkan 1 tahun gitu, kemudian dia nikah lagi, apa itu nikahnya sana? Ini sudah terjadi apa belum terjadi? Kalau belum terjadi, jangan. Harus ke pengadilan. Karena bisa jadi kemudian balik gimana? Dia masih merasa dia adalah istrinya. Akhirnya dia menuntut ke pengadilan lagi bahwa istri saya serong, zina dengan orang lain. Jadi masalah besar. Jangan sembarangan, suaminya pergi kemudian tahun lagi. Tidak bisa demikian. Kalau suaminya ternyata kerja di Saudi 2 tahun, balik sudah kawin sama orang lain, bagaimana hukumnya? Sehingga harus ada keputusan dulu dari pengadilan. Inilah butuhnya seorang pemimpin, hakim, pemerintah. Butuhnya rakyat ini memiliki pengurus yang ngurusi mereka. Baik, mungkin mau dikiaskan atau mau ditanyakan, apakah sama dengan suami hilang? Kalau suami hilang, berbeda. Apakah kecelakaan pesawat atau kecelakaan kapal laut tenggelam atau tsunami di Aceh, kemudian ada seorang istri yang kehilangan suaminya, baru ini yang kemudian ada masa menunggu, tapi bukan iddah, menunggu untuk pembuktian jangan-jangan dia kembali, seperti yang kejadian di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika ada seorang wanita yang menyatakan bahwa suami saya hilang, disuruh nunggu sampai 1 tahun. Bahkan ketika setahun tidak kembali, tanyakan lagi kepada Umar, disuruh nunggu lagi. Sampai kebijaksanaan Umar bahwa dia sudah kelihatannya hilang, tidak akan kembali, maka kemudian boleh dinikahkan. Berarti siapa yang memutuskan? Hakim lagi, penguasa lagi, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Penguasa yang menentukan. Dan kalau ternyata setelah sekian lama dianggap mati karena kecelakaan itu besar, bisa jadi kemungkinan besarnya meninggal, dan 2 tahun tidak kembali, atau 1 tahun tidak kembali, maka kemudian dikawinkan atau diizinkan untuk menikah lagi dengan orang lain. Baik, tiba-tiba setelah menikah, balik nih orang. Saya terdampar di pulau ini sampai sekian lama dan sebagainya, Tuhan. Kemudian saya pindah lagi ke sana, saya datang ke sini, sampai sekarang saya bisa sampai ke rumah ini lagi. Bagaimana? Punya hak atau tidak punya hak? Hah? Ketika lagi? Katakanlah adri, saya tidak tahu. Daripada menjawab tapi salah, lebih baik mengatakan la adri, saya tidak tahu. Kenapa? Bahwasanya tentunya yang demikian sudah ada suaminya, tidak mungkin suami dua. Dan tidak mungkin juga dia kemudian memaksa ini untuk diceraikan. Maka kembalinya kepada si istri. Apakah dia mau tetap bersama suami yang baru atau dia mau kembali kepada suami yang lama, ini fi khiyar. Tentunya ala ikhtilaf fi. Ada ikhtilaf pada ulama dalam masalah ini. Allah taala. Kalau itu jaraknya itu 10 tahun lebih bisa. Apa itu? Ya misalnya suaminya pergi 10 tahun. Lebih dari itu. Jadi enggak melalui pengadilan. Itu tadi ketika saya menerangkan ada di mana? Masalah ini ketika masalah suaminya pergi itu 2 tahun. Nah ini ada lagi kejadian. Ya kalau 2 tahun saja sudah menikah lagi, apalagi 10 tahun. Itu apa apakah mesti hafil dulu atau tidak? Itu langsung aja itu boleh tidak? Diketahui atau tidak diketahui perginya ke mana? Diketahui dan jadinya tidak pulang-pulang lagi. Sudah ditelepon, sudah dipanggil, sudah disurati, sudah dikirimkan utusan-utusan untuk menanyakannya, untuk menegaskan dicerai atau tidak. Dia enggak jawab. Baik. Sudah kita katakan ke pengadilan untuk melaporkan sesuatu itu. Bahkan di pengadilan itu sudah ada kebijaksanaan mereka. Kebijaksanaan mereka kalau 2 tahun tidak dinafkahi jatuh talak 1. Talik talak kalau sehingga dia bisa menuntut ke pengadilan karena masalah ditelantarkan tadi selama sekian tahun, apalagi 10 tahun. Sehingga jangan sampai 10 tahun, kalau sudah 2 tahun itu ada solusinya. Apalagi 10 tahun itu. Jangan sampai 10 tahun, 2 tahun saja sudah ada solusinya untuk ke pengadilan, untuk fasqun nikah, pembatalan nikah. Nah. Tapi nggak boleh seenak itu. Apakah satu susuan, ibu susuan, itu apa bisa jadi makan dalam bapak, atau tidak bisa jadi penerima waris? Apa? Pada kesusuan, ibu kesusuan, itu bisa jadi mahram dalam tapak atau bisa dilahirkan? Iya, iya, iya. Mahram. Mahram betul. Rasulullah SAW bahkan berbaring di pangkuan ibu susuannya. Kalau sama susuannya perempuan, mahram juga? Iya, ya, ibu susuan perempuan. Ini perempuan itu sama-sama menyusu sama. Iya, iya, iya. Saudara. Saudara. Saudara-saudara. Naam. Hah? Lain-lain, kalau masalah waris lain. Kalau waris kan khusus. Penyebab waris itu adalah nasab. Satu. Yang kedua, nikah. Yang ketiga? Hah? Wala itu hubungan perbudakan. Kemudian dimerdekakan. Nah, ini penyebab waris. Baik. Soal apa? Ada juzuan kumah, kumah. Ada juz pada duhul. Ada juz pada duhul. Pada duhul ada juz. Nah, baru akad saja kemudian agak jadi. Bisa. Hah? Robibah. Itu dulu. Dokumen umuran. Ayo. Oh. Pada duhul ada juz. Pada duhul ada juz. Jika kan mujarrad 'aqd yajuz. Lakin ba'da dukhul la yajuz. Nah, dari ibu ke anaknya ataupun dari anak ke ibunya sama. Demikian. Ayy jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.